Coba saya minta semangatnya tepuk tangan asli Kota Patria Blitar, bro. Ju Morata Sikap Sarif. Kandaniko. minta tepuk tangannya mana dong? Yang suka lagu ini kita nyanyi bareng-bareng. Katamu cintaku berlebihan, cemburu. Jatuh cantik, aku takut. Tangannya di atas bareng-bareng. Blitar. Sakopler. Selamat malam Blitar. Selamat Wira. Tangan di atas dong, kita hujan-hujan sama-sama. Kamu hujan-hujan, aku hujan-hujan. Ayo re. Putra Putri Bukarno. Siapkan gelasnya, siapkan gelasnya, ayo. Okay.

kita sayang-sayangan dulu yuk. Biasa sang cinta satu sebintang, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya, jangan kau berulah satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tanpa cinta. Karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah ya. Semua tentang hati, jadi coba pikirkan kembali. Jadi bagaikan saya kamu karena Allah serta kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Bisa kuat atas nama cinta, saya suka paksa itu. Dalam namun nanti. spesial buat kalau yang cewek tadi. Lagunya spesial buat semuanya ya. Mas Odek. Wajib dilindungi lo, Rek. Dilindungi lo. Mas Odek. Iya, saya. Aduh. Aku jadi tinggal talanya. Gini lo, biar kita tuh gimana gitu. Asik. Sapa dolor-dolornya ini. Selamat malam Nemova Blitar. Selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Menyapamu walau selalu masih dirasa merdu bagai awal jumpa. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Kau bintang menari, ini bilang aku. Cinta hadir bawa diriku berjumpa dengan. Ada jemunya untuk padang. Ada yang cemburu gak ya kalau gini? Ada. Ada? Enggak? Enggak ada. Dunia milik kita berdua aja. Oke. Okay. You, Monata. Ada nih kok. Special buat semua Nemo Foy yang udah hadir. Repri Viola. Capa deh. Hey. You, Monata. Walau selalu tak akan pernah aku temu melepasmu. Membelaimu walau selalu masih terasa harum lembut di hatiku. Mencari apa yang aku cari, bawa kita menari, iringilah aku. Cinta hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Bulan bawa bintang menari, iringilah langkahku. Cinta hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artists, you Monata. Ini permintaan kalian semuanya tak rampung jadi satu. Kita ikat, kita kirim ke presiden. Oke, setuju. Thank you. Oke, R.E.K. Blitar. Nyanyi Farad. Wahai presiden kami yang baru, semuanya kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Semuanya re, ayo re. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pastiku akan engkau menjadi manusia setengah dewa. Hei Blitar, masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urusannya moralmu, urusannya akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukuman setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pastiku akan engkau menjadi manusia seperti dewa. Putra Putri Bung Karno, Blitar. Sekwetok dilindungi. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pastiku akan engkau menjadi manusia setengah dewa. Terima kasih semuanya yang udah hadir kesini. Matur nuwun. Selamat jalan Nemova. Biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, hatiku akan engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Matur suwun, mudah-mudahan sampai ke presiden. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Buya Blitar.